lambaian tangan terakhirmu. Buatku kan selalu merindu, terbayang selalu akan wajahmu. Ku kan datang hanya untukmu. Senyuman indah di bibirmu, ku harap kau jaga, oh hanya untukku. Ku harap cintamu tak terkikis oleh waktu. Jagalah cintamu hanya untukku. Cita.